Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد الحمد لله خلق الدين حمدًا وحفظكم الله جميعا. نعم الله سبحانه وتعالى kita akan lanjutkan insyaAllah ta'ala pembahasan kita dari kitab Sifat Salat karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dari pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pasal ke-4 dan kita akan memasuki pasal yang berikutnya. Dan lama minggu sebelumnya yang agak dikatakan siapa tahu nanti ada yang muncul sehingga tidak terlalu dikatakan sebuah yang terlalu. Kita masukin pasal berikutnya Al-Fasl Qamis yaitu pasal kelima At-Tahdhiru min Idha'ati As-Salat. At-Tahdhiru min Idha'ati As-Salat, peringatan dari menyia-nyiakan sholat, dari menelantarkan sholat. Dari sini disebut peringatan memperingatnya. Dan juga perlu kita sampaikan begitu pula, tahdzir memberi peringatan ini adalah satu bagian dari syariat yang agung, dari bagian ingkar mungkar. Karena dua perkara ini tidak terpisah antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar. Maka di antara bentuk nahi mungkar adalah tahdzir memberi peringatan manusia, dan itulah bentuk rahmatan lil alamin. Sekali lagi sering kita ulang-ulangi di mana sebagian orang salah menilai dan memaknai rahmat adalah kasih sayang itu menurut subjektivitas masing-masing. Namun kita harus kembalikan kepada kalam Allah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan di dalam kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dijelaskan dalam ayat yang lain apa makna rahmat ini. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira. Kadzalika kami utus kepada Muhammad kecuali sebagai pemberi kabar gembira bagi yang mau taat dan sebagai pemberi peringatan yakni bagi pelaku kemungkaran dan seterusnya. Oleh karenanya berangkat dari situlah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, agar menghindarkan umat manusia dari siksa neraka menuju nikmatnya jannah. Maka berbagai macam upaya Rasulullah SAW melakukan dan berbagai macam bentuk dari yang lembut juga yang tegas, ini semua dalam rangka menyelamatkan mereka, mencari rahmat dari Allah SWT. Maka dengan itulah Rasulullah SAW memberi peringatan dengan benar. Karena ada dua pihak, yang satu pihak memberi peringatan kepada Belanda berlebihan, satu pihak yaitu menyepelekan masalah memberi peringatan ini. Maka ini perkara yang penting yang tidak kami sebutkan. Dan kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala. Lama kana bisarabi هذا الفضل الكبير وهذه القواعد العظيمة كان فقدها حرمانا كبيرا ونقصا قادرا في الإسلام. Melihat bahwasannya sholat itu memiliki sekian keutamaan fadilah yang agung dan sekian faedah manfaat-manfaat yang besar dan banyak, maka meninggalkannya, yakni meninggalkan syarat fardhu'a, meninggalkan syarat hurmanan kabira, merupakan satu bentuk kehilangan yang besar. Seperti layaknya seseorang yang kehilangan sesuatu yang paling berharga, seperti layaknya seseorang yang kehilangan sesuatu yang amat sangat berharga. Dan ini pembukaan yang disebutkan oleh Syekh mengisyaratkan dari bab-bab sebelumnya, di mana pasal-pasal sebelumnya tidak lupa kita telah sampaikan seputar permasalahan fadlus sholat wa fawaidha, tentang masalah keutamaan sholat dan faedah-faedahnya. Untuk apa itu disebutkan keutamaan-keutamaan sholat, disebutkan manfaat-manfaat sholat, agar supaya seseorang yaitu terdorong, termotivasi untuk melakukan, di mana sebagaimana disebutkan seseorang dalam amalan dunia saja diiming-imingi barang siapa mengerjakan ini dan itu dia akan mendapatkan ini dan itu, tentulah ini lebih bersemangat daripada seorang biasa untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan. Baik, maka ini adalah bentuk syariat uslub dakwah. Apa cara dakwah? Adalah dengan tarbiyah buat tarbiyah. Yang pertama tarbiyah itu dorongan, dengan disebutkan keutamaan-keutamaan sholat, dengan disebutkan manfaat-manfaat sholat, kedudukannya yang besar, manfaatnya yang sedemikian luas dan banyak bagi pribadi maupun masyarakat. Ya, besar sekali manfaat. Ini semua dorongan untuk mereka mau melakukan sholat. Sebaliknya, pada pasal ini disebutkan kebalikannya, apabila sholat itu memiliki kedudukan yang besar, keutamaan yang besar, fadilahnya, faedah-faedah serta manfaatnya begitu besar dan banyak, maka sebaliknya kehilangan sholat, kehilangan masalah itu adalah hurman dan kadir, sebagian sholat diharamkan atas sesuatu yang besar, artinya tidak dibeli sesuatu yang besar, kehilangan sesuatu yang besar. Wanakan kajian di Islam, dan itu merupakan suatu kekurangan yang fatal, yang mencatat kajian itu kekurangan, namun yang bisa mencatat. Kalau mungkin ada kekurangan hanya sekedar ini kurang sempurna, tapi tidak apa-apa. Nah, ini mungkin masih kekurangan yang ringan. Namun ini kekurangan absal qadiyah, kekurangan yang ya, menjadikan ya, apa, sesuatu itu membahayakan. Misalnya satu bangunan hilang-hilang ya, sebelah kena goyangan begitu ini akan sangat membahayakan. Ini kekurangan yang memanfaatkan. Ada pun kekurangan itu pada perkara lubang sedikit di temboknya, di dindingnya, sementara masih aktif kotor yang begitu kokoh. Ini mungkin kekurangan yang tidak berapa. Namun ini nafsan qadihan, kekurangan yang bisa mencatat dalam Islam, kekurangan yang amat fatal dalam Islam. Wa min thumma haddara Allah wa rasuluhu min idha'atiha. Oleh karenanya Allah maupun Rasulnya telah memperingatkan kita dari meninggalkan sholat, memperingatkan dari bahaya ataupun perkara meninggalkan sholat. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, diancam. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waraktaba ala dzalika uqubatin mutanawwi'ah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan dari perkara tersebut meninggalkan salat dengan berbagai macam hukuman, hukuman-hukuman yang bermacam-macam. Nanti akan kita dapatkan beberapa di antaranya. Allah Taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Secara bahasa maknanya, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang salat, yakni yang mereka lalai dari salatnya. Apalagi yang tidak salat. Yang sholat tapi lalai dengan sholat ya, seperti ya, sujud tadi yang kita bahas, sujud seperti patukan ya, burung atau menunda-nunda waktu hingga meter waktunya mau habis dan sholat dengan cepat. Rasul mengatakan tinta sholat mulai. Dan ini semua rahmat Allah mengajari kita. Fawailul musallin, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dikatakan ini bukan rahmat? Naudzubillah. Karena rasa sayangnya Allah, maka Allah memberi peringatan bagi orang yang sholat namun lalai dengan sholatnya, tentang waktunya, tentang rukun-rukunnya, tentang kewajiban-kewajibannya tidak dia kerjakan sebagaimana mestinya. Itu diperingatkan. Apalagi yang tidak mengerjakan sholat. Agar supaya apa? Agar supaya mereka perhatian, agar supaya mereka mau mengerjakan sholat, dan agar supaya mereka terhindar dari azabnya Allah, dan itulah kasih sayang kepada seluruhnya. Bahkan sampai sebagian yang disebutkan tentang pengajaran anak dan beberapa hal, sebagian menyebutkan dalam psikolog, tidak semuanya salah, salah satu contoh saja yang keliru, mengatakan jangan mengatakan kepada anak itu jangan. Karena dalam Al-Quran Luqman mengajari kepada anaknya, ya bunayya, ya akhir sholat, wa amr bil ma'ruf, wa ta'lim munkar, wa syukur ala ma'asabah. Disebutkan pula, ya bunayya, la tusyrik billah, jangan kau mempersekutukan Allah, inna syirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah dengan dosa yang sangat besar. Disebutkan kepada anaknya, jangan engkau teringat. Ya bunayya, la tamshi bil ardi marha, jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong, jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong. Ini semua dengan kata-kata la, dan itu pendidikan Al-Qur'an. Kembali ke masalah ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fawailul lil musallin, peringatan. Celakalah binasa orang-orang yang salat yang mereka lalai dari salatnya. Yang mereka adalah lalai akan waktunya, sehingga menunda-nunda waktu sholat sampai habis atau mendekati haji. Dan kontrol dari saya belum menuju, kita bisa kita tambahkan di sempat yang akan datang. Disebutkan, dikulikan dari jumlah pendahulu kita terdahulu, sehingga saya antar sahabat. Bahasanya wa'i, di samping maknanya adalah kebinasaan, dia adalah juga suatu tempat atau suatu palung yang dalam di neraka. Wa'i adalah suatu juga atau suatu tempat yang mengerikan dalam di dalam neraka. Sehingga juga yang mengatakan fawailul lil musallin, inilah ancaman tentang suatu tempat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi juga datang beberapa hal yang tadi kita contohkan. Sekaligus dalam kesempatan ini kita juga mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengikuti cerita Al-Qur'an. Ketika para sahabat sedang safar bersama Rasulullah SAW dan mereka ini tidak berwudu mengerjakan salat dengan wudu dan sudah diajari Rasulullah SAW tentang cara wudu, namun ada yang ketika berwudu tidak terkena air bagian kulit belakang, maka Rasulullah SAW menyatakan fawailul aqabi minan nar. Selangkah tumit-tumit bisa diserangkan, yakni hanya sebesar poin kurang lebih tidak tersentuh air, yaitu bagian belakang mata kaki, atas tumit dan di dalam mata kaki. Ini biasanya sering, paling sering. Ada pun kaki, bagian yang lainnya, depan, mungkin terkena. Namun bagian belakang, di belakang mata kaki, di atas tumit ini sering terlewat. Dan ini sudah lewat, atau disebutkan dalam pembahasan kita bersama suci. Berarti kan di situ Rasulullah SAW yang rahmat sayang kepada umat itu memberi peringatan. Karena dengan lembut, dan ini sering kita menanyakannya dengan lemah lembut, dengan pelan. Dan sesekali waktu beliau meninggi keras, karena pentingnya perkara tersebut agar mereka perhatian, agar mereka menjauh kepada tersebut yang dapat mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Quran. Saya khususkan hadirat kita Rasulullah SAW. Bukan hanya sebagai kelompok mengambil kawan-kawannya saja. Ini terpaksa Rasulullah begini. Satu pihak mengambil lemah-lemahnya Rasulullah. Terus mengambil begini. Namun anusin dan anusin selalu pertengahan menjawab ini dan ini. Kapan ini dan ini kapan? Sebagian kepada orang kampung, sebabnya begini. Sebagian lembut. Tergantung orang kampung jenis apa. Kalau kampung hati, maka Rasulullah menikahi Abu Lahab dengan Abu Thalib berdiri. Ada sama-sama pamannya. Sama-sama kabur, dan dua-duanya sama-sama papan, namun sikap Abu Lahab berbeda dengan sikap Abu Thalib. Maka ini pelincinya dalam adu sunnah, ini dan lengkap, sempurna. Dan tidak ada satu kaum yang meninggalkan sebagiannya kecuali melanggar sebagiannya. Ima berlebihan, ikhrat, wa imma tafsir, atau merepikan sebagian. Dan itu sunnah, sebagai disebutkan, mereka yang kukul nama lahum wa ma'alihi. Adu sunnah pada tinggi, adu nanti, tidak ingin diri. Sebagaimana firman Allah, "Udkhulu fi silmi kaffah," maksudlah kalian di dalam Islam secara menyeluruh. Diambil di situ, dijawab. Yang ini bagaimana, yang ini bagaimana. Begitu pula dalam banyak hal. Dalam banyak hal yang ada. Dalam menyikapi masalah takdir, menyikapi penguasa, pemerintah, menyikapi kata yang perlu dilihat. Dengan kata yang banyak. Berbagai macam hal. Sikap pertengahan dengan Allah. Menyebutkan yang batil itu batil, yang mungkar itu mungkar, namun tidak dilawan kebatilan dengan kebatilan yang lain. Dia mengajari pemberontakan, kemudian pengkafiran dan yang lain. Namun yang kubur sebutkan kubur, yang batil sebutkan batil, yang haram sebutkan haram. Akan tetapi bukan, yaitu berlebih-lebihan atau pun kepada mereka dalam bahasa tersebut. Kita kembali ke perkara ini, Allah menyebutkan fawailu lil musallin. Dan ini disebutkan konteks Rasul, yaitu di antara ancaman Allah Subhanahu wa Taala bagi orang yang tidak ada sholat, menyia-nyiakan sholat. Dan ini ada dua macam, tidak ada sholat, menyia-nyiakan sholat, yakni betul-betul tidak mengerjakannya. Dan ada bentuk menyia-nyiakan sholat, yakni mengerjakannya, namun tidak sebagaimana yang diperintahkan dalam syariat. Rukunnya, kewajibannya tidak diperhatikan, bahkan waktunya dan beberapa hal yang lainnya. Dan ini yang disinggung dalam ayat dan Al-Quran kita yang sempurna dan lengkap, masya Allah. Sehingga ketika yang diperingatkan adalah yang menyia-nyiakan sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya, tapi masih sholat, tapi menyia-nyiakan perkara sholatnya. Maka minta ya Allah, apalagi yang betul sama sekali tidak sholat. Seperti firman Allah bilang, latah kau zina, jangan kalian mendekati zina. Kalau salah sama boleh di zina, ya, pornografi, pornografi, dapat bilang, apalagi zinanya, kan begitu. Coba seandainya disebutkan zina yang terjadi, mungkin sebagian orang akan berpikir, oh ini berarti yang di bawahnya, tidak apa kan yang disebutkan. Kalau sekedar pandangan, kalau sekedar bibir, kamu disebutkan mata kamu sini berarti yang di atasnya lebih lagi. Dan itu bahasa Al-Quran dan banyak sekali. Ya. Nah, demikian pula hari Rasulullah SAW mempraktekkan hal-hal seperti ini. Ketika ada sahabat yang ihram dan mahdhurat ihram termasuk orang yang ihram adalah tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh menutupkan kepala, tidak boleh mengcukur rambut. Namun ada sahabat ke arah Al-Asraf atau siapa? Bukan ke Abu Malik, misalnya. Kami muslim ya. Ya, datang dan dia banyak sekali kutunya yang mengganggu ibadahnya sampai berjatuhan kutu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikannya udzur untuk potong rambut dan membayarkan ataupun kafarah. Itu diambil pelajaran dari para ulama. Jika masalah kutu saja yang sangat mengganggu, dipersilakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengukur, apalagi operasi misalnya seorang terluka di kepalanya sehingga butuh untuk dengan syarif, sementara dia masih berikam, tidak boleh. Dan ini usulul Al-Quran disebutkan di sini, yang diancam adalah celaka, binasa. Bagi orang-orang yang salah, yang mereka lalai dalam sholat. Mereka sholat, namun melalaikan sholat. Begitu pula ancaman dalam salat Jumat, main masal apa kata bilangan. Siapa mainan kerikil ketika salat Jumat, sia-sia pada Jumat, sia-sia Jumat. Ini datang Jumat, ini main kerikil. Bukan dari orang itu asal dia tahu jangan Jumat dan justru dengan tidak Jumat lebih besar lagi. Sama negara tidak sama. Yang dia sudah datang salat Jumat, alhamdulillah tidak terkena. Usah ada nama ya. Agar tadi dia tidak mendapatkan pahala semua ketika dia jabatnya dengan hati bermain-main kerikil sekali-sekali ya. Dan sebagaimana orang puasa kadang haus dan lapar ya, tidak dapat pahala sama sekali. Warubba min fa'ilin la yakunu lahu illa jubal apas. Mungkin seorang yang puasa hanya akan hausnya. Begitu ketika dua dalam contoh-contoh yang lain. Tapi saya ini tidak jadi seseorang ibu sah puasa, sah sholatnya, sah demikian pula Jumatnya, dia sudah datang, dia sudah kerja, namun ukur pahalanya. Demikian pula berapa pahalanya, kecuali dia lakukan dengan sengaja, ya, bukan karena tidak khusyuk lupa, namun dia sengaja dalam sholat, main-main, mengecek, menghina, atau mungkin sengaja mengganggu jamaah yang mendengarkan sholat sholat Jumat, maka dia berdosa dan perkara-perkara seperti ini. Kembali ke perkara ini, disamping diancam dengan wajib, yaitu yang mana tak ada kebinasaan, selaka orang-orang yang salat yang lalai dalam sholatnya, juga wajib adalah salah satu bagian di neraka, salah satu jurang di neraka. Ini termasuk ancaman. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Maryam, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فخلف من بعدهم maka menggantikan setelah mereka, setelah orang-orang salih, setelah para nabi dan pengikutnya, datang generasi berikutnya. Fakala kami tidak ingin, maka datanglah para pengganti setelah mereka. Khalqun, ya, para pengganti, para penerus generasi setelahnya. Adab sholat yang mereka menyanyiakan sholat, adab sholat menerangkan sholat. Wattaba'u syahwat dan mereka memperturutkan hawa nafsunya. Ini sifatnya, dua sifat disebut celaan dan diawali dengan apa? Menyanyiakan sholat. Kemudian memperturutkan hawa nafsu, banyak hawa nafsu yang sehingga itu korupsi, entah itu pertunangan hawa nafsu adalah zina, entah itu adalah baik judi atau ambil uang riba, uang atau berbagai macam, banyak memperturutkan hawa nafsu itu. Karena diawali dengan apa? Berlantarkan sholat, menunjukkan kesalahan yang besar meninggalkan sholat. Memang meninggalkan sholat besar-besar lebih besar daripada mencuri dan demikian besar-besar yang lain. Dan bukan dengan seseorang meremehkan dosa mencuri dosa dari mereka, namun ini menunjukkan besarnya meninggalkan sholat wajib. Ini disebutkan dua sifat. Apalah meminta yang khalqun, datang pengganti setelah mereka, ya, orang-orang, para generasi setelahnya yang sifat mereka adha'u sholat, menantarkan sholat, wadda'u syahwat, dan memperturunkan syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, karena mereka akan menemui ghayya, secara bahasa ini, penyimpangan, kesesatan, ghayya. Akan tetapi, sahabat juga saya Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa sahabat Rasul yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu ya. Dan cara bicaranya, cara berjalannya kata para ulama asbahun nas bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling mirip gerak-geriknya dan seterusnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Seorang ahli Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud saya menyatakan bahwa adalah satu tempat juga di neraka dengan saya wadi di jahannam adalah suatu lembah sungai di jahannam. Wadi di kalangan Arab adalah sungai yang kering. Jadi wadi itu kalau hujan maka air hujan dari gunung turun sedikit demi sedikit masing-masing membentuk arusnya kecil-kecil dan berkumpul di bawah ke satu arus suatu jalur ya, begitu yang besar, sehingga air-air dari celah-celah gunung ini yang kecil-kecil itu berkumpul di wadi tersebut dan mengalir. Akhirnya ketika hujan deras, wadi itu mengalir dan begitu cepatnya sampai ya dalam sungai tersebut. Dalam keadaan ketika tidak ada hujan, sungai tersebut, dan di sebagian tempat seperti di Yaman dulu, itu kita sebut jalan favorit ya, ibaratnya ringroadnya kita, ya itu wajibnya lagi. Karena Yaman itu negara berbelakang, tidak seperti di Madinah, di Nambah di Saudi yang kaya raya, maksudnya Yaman, saya agak lebih agak, termasuk negara ini sedikit berbelakang. Dan jalan mobil mereka biasa mengiring karena itu rata, nyata, dan tidak banyak naik turun, namun karena jalan air biasanya ketika hujan itu disebut wadi, disebut wadi. Ya. Bahkan ketika tidak datang hujan itu biasanya tempat-tempat halaman-halamannya berakhir itu diwadi. Di sini juga kita sholat, di sini juga kita tarawih, tentang warisan, di sini juga tentang masalah kita berbunyi, berbunyi, di sini juga tentang akidah, di sini berbagai macam kita beberapa hal yang berbeda-beda, di sini tentang masalah hadis, di sini dan sebagian lagi di sini dan beberapa hal yang lain. Maka wadi ini dipakai, ini kan oleh penduduk, sebagian kadang dipakai untuk jemur pakaian sering seperti kita harus. Namun kalau musim hujan di sungai ini, jadi semua di tempat kita kan terbiasa sungai itu mesti ada airnya. Entah kemarau, entah lalu ada meskipun kadang ya surut ya sedikit ya. Ya sudah kalau di sana kalau tidak hujan betul-betul kering. Ini disebut wadi. Dan itu masuk mengatakan kalau ya dalam ayat ini ayat ke-59 dari surat Maryam, mereka para pengganti yang menelantarkan sholat dan memperbolehkan hawa nafsu, Rasulullah SAW sahaja yang kau dan bayi, setelah mereka akan mendapatkan bayi, jadi bayi adalah sebuah wadi lembah sungai di neraka jahanam. Maka ini ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, disiksa di wadi, maka itu juga tempat yang termasuk rendah, Allah. Ya, dan di neraka. Illa man taba kecuali siapa yang bertobat wa amana dan mau beriman wa amila salihah mau beramal saleh fa ulaika yadkhuluna jannah maka mereka itu telah akan masuk jannah wa la yuzlamuna syai'an dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun minimal ta'dil jadi tidak ada orang yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ditimpakan azab, ditimpakan siksa karena dosa yang tidak dia lakukan, tidak ada. Hanya ada orang disiksa karena sebab kurang perbuatannya. Atau jika Allah kehendaki diampuni pada dosa sebaik dan beberapa hal yang ada dalam sana. Begitu pula terkadang Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan baik Allah lipat gandakan, Allah lebihkan sementara dosa tidak ada yang dilebihkan. Kecuali apa yang disebutkan dalam dalil kecuali kan di tempat tertentu dan di waktu tertentu seperti bulan Ramadan seperti di tanah suci Mekah tidak sama berbuat dosa di sana dengan di tempat lain dan beberapa hal yang dikecualikan. Adapun selainnya, maka dosa itu sama. Tidak dilipat gandakan, tidak sama. Berbeda dengan amal saleh. Terkadang dilipat gandakan 10 kali lipat, terkadang 700 kali lipat, terkadang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa, tidak ada seorang yang dizalimi. Dia bisa jadi pengadilan di dunia, seseorang ditimpakan atau dihukumi suatu hukuman terkait yang bukan karena ulahnya. Tapi telah dibuat namanya manusia tidak ada yang sesuatu adapun kena tidak akan sesuatu aku di dunia ini tidak ada orang yang diadab di sisi kecuali sebab pula berbuat yang sebab-sebab wakala ta'ala di wasfil munafiqin masih dalam ayat-ayat tentang tahdzir peringatan dari menelantarkan salat Allah berfirman tatkala menyifati orang-orang munafik dalam surat Al-Nisa Allah mengatakan innal munafiqina yuqadiruna Allah wa huwa qadiruhum wa idza qamu ila salati qamu musalla yuraquna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka hendak mempercayai Allah, mereka ingin menipu Allah. Artinya apa? Ya. di depan orang begini, namun ya seakan-akan Allah tidak tahu. Orang munafik ini menampakkan dirinya dengan hati berbeda. Sesungguhnya orang munafik mereka menganggap bisa mempercayai atau menipu Allah. Wallahu a'lam. Sementara Allah justru yang mempercayai mereka. Jadi ini khabar. Dan ini sifat baik yang menunjukkan kekuatan dan kemahasempurnaan pada Allah SWT dalam konteks pandang. Dan tidak boleh Allah disifati sendirian khusus dan disebut atau dengan nama Qadhi atau Mahir. Ini tidak pantas dan harus disebutkan kalau dari perkara yang seperti itu. Seperti misalnya wayamkuruna wayamkurullah, dan mereka berbuat makar, dan Allah membuat makar juga. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat budaya. Namun karena membalas mereka, mereka membuat budaya dan Allah pun membuat makar, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Ada pun tidak dalam proses balasan yang demikian, maka tidak bersifat dari Allah Maha Kuasa Subhanahu wa ta'ala wa yasimun. Maksudnya Allah dari apa yang disifati dari perkara-perkara ini. Dan sifat sifat Allah ada dua macam, ya, yaitu sifat kudusiyah dan salbiyah. Sifat-sifat ditetapkan Allah dari hal positif, semua yang sempurna, dan Allah dinafikan, dibersihkan dari sifat-sifat yang ini. Makanya disebutkan kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Ini sifat apa? Kudusiyah. Jadi ini sangat penting, ya. Lebih penting daripada fikir, ya, akidah itu subhanallah. Ya, karena kalau masalah fikir, orang berbeda dalam masalah puluh, berbeda pendapat di antara ulama, maksudnya memang tak berbeda, namun mereka satu akidah. Nah, dalam masalah akidah mereka satu, dan yang lain itu hanya ahli bidah. Maka disebutkan sifat dan sifat Allah, sifat isbat subudiyah. Allah Ahad, Allah Samad, Allah Tempat Bergantung, Allah Samad, Allah Ahsan. Ini semua isbat subudiyah. Lam yang dalam surat ini menafikan, menolak, menepis sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Allah tidak beranak, kalau pula tidak diperanakan anak dari yang lain. Tidak. Dan semua pada Allah tidak bisa dikiaskan dengan anak makhluk. Semua itu sifatkan pada Allah. Dan maka itu sifat yang sempurna, yang indah, sempurna bagi Allah. Kalau manusia mungkin tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur, justru enak. Iya ya, penyakit. Namun pada Allah subhanahu wa ta'ala lah takut musim asin walau Allah tidak dihidapi tanpa kasut, tidak pernah tidur ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala kulla yawmin huwa bisya'at ia badannya dalam kesibukan walau mamasana min lukum, dan tidak disimpa kelelahan, capek ya. Tidak ngantuk dan beberapa yang lain, tidak berada dengan segala, tidak bergantung dengan yang lain ya. Loniun maka ya anil alami dari seluruh alam. Kembali ke perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala justru yang memperdaya munafik. Mereka tidak menerima Allah, perdaya Allah. Allah yang menipu mereka tanpa mereka sadar. Sekarang demikian, ini dan ini. Dan begitu pula sifat mengabarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat dalam bahasa Arab bukan sifat. Ini lebih luas pembahasannya. Dan lebih disolerir, lebih diberikan kelonggaran ketika dalam bahasa mengkhabarkan daripada menetapkan. Dan ini ada pembahasan yang tersebut tentang akidah atau tauhid asma wa sifat. Wa iya qamu ila salat qamu qusala. Bagaimana sifat-sifat munafik ini selanjutnya? Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Ini munafik ini. Karena sholat di mana mereka itu sangat ramai. Karena sholat bagi mereka itu dan bukan suatu yang penting. Yurahu dan nas. Mereka lihat, mereka menampakkannya di hadapan orang. Dikarenakan mereka mengerjakan sholat, itu hanya khawatir perburukan kemunafikan yang di zaman itu. Maka munafik ini tidak datang hadir dalam sholat berjamaah ketika sholat subuh dan isya ketika itu, karena di masa itu belum ada listrik ya, dalam sehingga seorang tidak mengetahui tentang kesimpulannya dan sebenarnya. Adapun dalam amalan-amalan mereka yang lain, mereka ikut ketika kaum muslim, para sahabat, sholat berjamaah mereka ikut. Ketika mereka melakukan ibadah kurban yang lain berbagai macam ikut, mereka suka ikut. Ketika dia mereka berangkat ikut. Ketika mereka tidak mau berangkat, mereka buru-buru menyampaikan ujian. Sumpah ya Rasulullah, kami sedang ada urusan penting, rumah tidak bisa ditinggalkan begini begini. Padahal mereka susah. ya, sebagaimana disebutkan dalam awal surat Al-Ahzab dan banyak kisah mereka, dan Rasul terima, ya, begini, ya, itu begitu, mereka yang disampaikan, begitu pula ketika terjadi perang Khandaq. Ada pun Ka'ab bin Malik juga mengatakan, ya Rasulullah saya tidak bisa mengemukakan alasan apapun. Saya bisa kalau saya mau, saya mencari alasan-alasan. Ya, untuk aku berdusta, namun aku tidak ingin mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya, untuk membohongi Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan Ka'ab bin Malik, amma hadza faqad shadaq. Ada pun orang ini, dia telah berkata jujur. Maka kebetulan, sampai datang keputusan Allah. Ka'ab bin Malik tidak di ada bicara, tidak diberikan salam, ya, dijawab salam yang langsung berasal dan perasaan tidak sahih dalam ayat sahih Nawawi sehingga atau Imam Bukhari 54. Ya, dan dia ditawar dengan Raja Nasrani dan Raja Basrah, datanglah kemari. Ya, kami dengar perlakuan Muhammad dan teman-temannya kepada kamu, datanglah kemari, kamu akan dimuliakan. Dan dia tahu ini kisah ini, di rumah-rumah surat Raja Basrani. Rasa sendiri sampai satu beberapa waktu istrinya pun diperintahkan untuk tidak merasa bicara sama. Namun Allah tidak memutuskan yang mengangkat kerjanya sampai kata keputusan dan dia langsung bersyukur dan demikian pula turun langsung wahyu dari Allah SWT tentang dirinya. Dan demikian yang juga terkadang seorang mendapatkan kenapa kok saya yang hidup justru dapat cobaan seperti pada bulan yang bohong. Saja enak-enak seperti itu, sama. Perkara jujur itu memang diuji dengan perkara-perkara seperti tadi. Tidak dapat itu, tidak dapat itu. Sementara aku dan bohong, dapat ini, dapat itu. Kamu dibeli. Dan perkara di akhir adalah sangat berbeda perkaranya. Maka kembali ke perkara ini, bagaimana munafik ini untuk berdiri sholat dengan malas-malasan. Dan kita juga diperingatkan di sini, bukan sekedar dibawakan ayat itu kiblat untuk jadi wawasan pengetahuan yang sudah lewat. Namun juga untuk kita perhatikan dan agar kita pun juga berusaha menghindarkan diri dari sifat-sifat kita ini. Kalaupun kita sampai masuk, namanya makanya. Ya. Namun jangan kita rendahkan sholat, jangan kita apalagi membosi orang sholat, apalagi melarang seseorang yang mau tidak. Sebenarnya seseorang itu tidak bermalas-malasan dalam hal ini. Mereka menanti, kalau tidak bangkit dan menjaga sholat, mereka bangkit dengan malas-malasan. Yurau tengah dan mereka lihat melakukan amalan aniyah di mata orang. Sehingga ketika di depan orang melihat begitu rajinnya, begitu luar biasanya bacaan sholatnya ibadah. Namun ketika tidak ada orang, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit, kecuali amat sedikit. Ini di antara sifat-sifat dan ancamannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala khadimuhum, yang memperdaya mereka. Dan beberapa sifat-sifat munafik ini adalah sedikit tadi, yaitu berkenaan tentang sholat dengan riyak, sholat dengan malas-malasan, sholat hanya ingin dipuji orang, dan beberapa hal yang lain. Waqala an ahli an-nar waqad su'ilu, dan Allah juga menyebutkan tentang penghuni neraka sementara mereka ditanya dalam surat Hud kafir, masyarakatum fi saqar qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Dikatakan kepada para penghuni neraka, masyarakatum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar ini, apa yang menyebabkan kalian masuk ke sini? Mereka menjawab yang pertama, apa jawab mereka? Kami dulu bukan termasuk orang-orang yang sholat. Lam nakum minal musalli, lam nakum minal musalli. Kami tidak menjadi bagian dari orang-orang yang sholat. Kami tidak ikut sholat bersama orang-orang. Kami dulu di dunia tidak mengerjakan sholat. Walaupun dulu kami miskin dan baru disebutkan yang terus-terusnya, dan kami dulu di dunia tidak pernah memberi makan orang miskin, dan kami dulu di dunia suka ikut nimbrung, ya, berbincang-bincang dengan orang-orang yang membicarakan kebatilan. Hari ini membicarakan apakah orang-orang kaya mengejek-ejek syariat, ya, menjadikan agama sebagai main olok-olokan. Majlis-majlis yang maksiat, majlis-majlis kemungkaran, kami dulu ikut duduk-duduk bersama, membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang mati. Kunna na'udhu marwaridi, ikut berbicara, berbicara bersama mereka dengan pembicaraan-pembicaraan yang mati. Wa kunna na'udhu biyaumiti, dan kami memenuhkan hari pembalasan. Kami tidak percaya dengan hari pembalasan. Hatta atana al-yakin, sampai datang kepada kami al-yakin, yakni kematian. Sampai datang, atau kematian datang menjemput kami. Dan mereka berangan-angan juga kepada dunia, sebabnya kami tidak mengerjakan apa yang dulu kami kerjakan, sebabnya kami bisa mengerjakan amal soleh yang dulu tidak kami kerjakan, dan berbagai macam ucapan-ucapan mereka dalam beberapa ayat disebutkan. Dalam banyak ayat. Di sini syahidnya adalah disebutkan pertama kali, yaitu orang-orang yang masuk ke neraka sakor. Apa sebabnya kami dulu tidak sholat? Ini salah satu takdir, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman bagi orang yang tidak sholat akan dimasukkan ke neraka sakor. Lalu aku melihat sholat. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Mursalat, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Karena apabila dikatakan kepada mereka, yakni dulu ketika di dunia, apabila disuruh mereka irka'u, rukulah, la yarka'un, mereka tidak mau rukuk. Hai, maksudnya rukuk di sini kata sintir, idza umiru bis-shalah la yusallu. Kalau mereka diperintah untuk mengerjakan sholat, mereka tidak mau sholat. Maka, ya, disebutkan di dalam hadis Al-Barra Ma'asir yang panjang, ketika di padang mahsyar mereka diperintahkan untuk rukuk, mereka tidak bisa. Kenapa? Karena mereka jauh ketika di dunia, diperintahkan rukuk, mereka tidak mau. Apa itu wahum salim pun tulanya kalau tidak yang wahum salim ada yang saya belum mereka telah memerintahkan hukum mereka tidak hukum dalam keadaan mereka salim pun ini selamat bukan karena kasar bukan karena sakit hanya berbaring. Tidak bisa rukuk, mereka bisa. Salimun selamat, tidak cacat, tidak ada suatu udur. Namun mereka tidak mau mengerjakan sholat. Dan pada saatnya waliyadzubillah, ketika Allah perintahkan orang-orang kepada masyarakat untuk sujud, kepada Allah mereka tidak akan bisa sujud, meskipun mereka sangat ingin untuk sujud. Dan mereka tidak bisa melakukannya, karena di dunia mereka tentu tidak melakukannya. Yuda'awna ila sujudi wa usalimun. Sebelumnya masih ada. Yuda'awna ila sujudi wa usalimun. Yawma yuda'awna ila sujudi wa usalimun. Yawma yuda'awna ila sujudi wa usalimun. Yawma yuda'awna ila sujudi wa usalimun. Gitu ya. Jadi dia sudah tahu. Kalau kita sudah amai bila-bila kalau kita sudah amai kalau kita sudah amai kalau kita sudah amai kalau kita sudah amai kalau kita sudah amai yaumah yudha awam yaumah yudha kubunan yasujud yaumah salimu iya kan? Iya ada yang aneh yaumah yudha awam yasujud yaumah salimu mereka diajak mereka untuk sujud mereka sementara mereka sehat, mereka sujud sahaja. Ini beberapa balasan-balasan diancam dengan wai kebinasaan secara rasa dan itu disebutkan sebuah surah pada sebuah tempat di neraka jahanam disebutkan mereka akan menjumpai wajian yaitu suatu penyimpangan dan juga disebutkan termasuk khayyah adalah suatu lagi tempat di jahannam yang diharapkan mereka dengan sifat-sifat munafikin yang mereka masyarakat-masyarakat dikhawatirkan tertiba kemunafikan, dan begitu pula diancam mereka dengan masuknya ke neraka Sakhor, dan demikian pula mereka di padang mahsyar tidak akan bisa sujud sebagaimana orang-orang yang sujud karena sholat di sini. Hadis sahih, begitu pula di dalam hadis dalam sahih yang dimaksud Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu ra'a fil manam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam mimpinya, marra annahu marra ala rajulin muqtadi. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seseorang yang berbaring, tidur berbaring. Wa idza akharu qaimun 'alaihi sahra. Dan ternyata ada orang lain yang berdiri di atasnya dengan membawa batu, mengangkat batu besar. Wa idza huwa yahwi bi sahrah li ra'sihi. Maka tiba-tiba orang tersebut yang mengangkat batu melemparkan ke bawah, menjatuhkan batunya tepat di kepalanya. Orang yang berbaring. Fayat bandaru ra'sah. Akhirnya pun baik orang yang membawa batu tadi memecahkan kepala orang yang dilemparkan dengan batu tersebut. Supaya saja jatuh al-hajar, kemudian setelah melemparkan batu tersebut menggelinding ke arah lain, hazulah ke arah sini. Dan ini Rasul diperlihatkan dalam mimpinya. Supaya jatuh al-hajar, maka orang yang melempar batu tadi pun ingin mengambil batu lagi. Batunya menggelinding, dijatuhi batunya ke sana, ke arah lain. Supaya putus, dia pun mengajak mengambil batu tadi. Fala yarsidu ilaihi hatta yasihara subuh kamakana. Maka belum sampai orang yang tidak mengambil batu ini kembali ke tempat, kecuali kepala orang yang dipecah kepalanya tadi sudah kembali seperti semula, sudah utuh lagi, kembali utuh lagi, kembali sehat lagi. Yasihi menjadi sehat kembali kepalanya kamakana sebagaimana sebelumnya ketika berbaring sehat. Cuma yang tuju alih, kemudian orang yang membawa batu tadi sudah mengambil batunya kembali ke orang ini tadi. Faya fa'alu bihi mislama fa'ala. Kemudian dia pun mengerjakan perbuatan yang tadi dia kerjakan. Marrat al-ula pada kali pertama dia ulangi kembali. Fasa alat Nabi SAW anhu, maka Nabi SAW pun bertanya tentang orang tersebut. Di sana ada beberapa pancangan ya, dalam Sahih Bukhari tidak lain beberapa orang yang dihadapi. Dan tentang orang ini ditanya Nabi SAW bertanya, kemudian Fakilah dijawab kepada beliau, inna rajul ya'khudhul qur'ana fayalquhu wa yanamu 'an shalatil maqdubah. Dia adalah seseorang yang dahulu sudah mengambil bagian dari Qur'an, mengambil bagian dari Qur'an, awal dari Qur'an, bisa ayat kudu, namun dia menolaknya dan dia tidur dari waktu sholat wajib, tidak mengerjakan sholat wajib, tidak mengerjakan sholat. Ini perkara yang termasuk adab dan ancaman sebagai hadis sebelum. Ini hadis sahih dalam Bukhari. Dan bukan maknanya kemudian seseorang tidak mengambil atau memperhatikan kalau begitu dosa mengambil Quran, tidak diambil. Baca, diperhatikan, dipelajari dan diterapkan dalam sholat. Wa'abal Nabi SAW anda malam yuhafir, dan Nabi SAW menceritakan bahwa barang siapa tidak menjaga sholat-sholat tersebut, hanya sholat, padahal isa lahunur, walakun ha'an, walakun ha'an, walakun ha'an. Dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan bukti, dan demikian pula keselamatan dari kiamat, wa yusyaru ma'an bin kubur, dan dibangkitkan bersama para pemimpin kekuburan, ma'an fir'aun, bersama fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Insyaallah kita lanjutkan bahasa ada di sana. Insyaallah kita akan bahasannya beberapa balasan ataupun ancaman terhadap orang yang meninggalkan dan melantarkan salat. Sekian ayat dan hadis yang sahih. Ada pun yang terakhir yang disebutkan bahwasannya siapa yang menjalankan sholat yuhsyar akan dibangkitkan bersama para pemimpin kekuburan yaitu Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Ini kata dalam hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Imam Ahmad dalam musnadnya, Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Baihaqi termasuk dalam Syafi'i ya. dan terutama berbeda pendapat tentang kesolehan di sini. Sebagai orang kesolehannya, sebagaimana dia tadi mengatakan dia berjihad, para perawinya tak percaya berjihad. Namun sudah ulama berpandangan lain. Sampai Syekh Muhammad Nasir bin Al-Hizami Tarawih termasuk disampaikan, dia punya kesolehan, kemudian kesolehan. Dan ini insyaAllah akan kita bahas lebih lengkap insyaAllah ta'ala ketika membahas hukum orang yang meninggalkan salat itu insyaAllah mudah-mudahan. Tapi sana ada perbedaan pendapat ulama fikih, ulama fuqaha, ulama sunnah, dan semuanya perbedaan pendapat yang biasa yang berbeda dalam masalah hukum cabang-cabang ini. Dan selanjutnya juga yang mengatakan sangat mengikutkan dari ancaman orang yang meninggalkan salat dari ayat hadis. Beliau mengatakan fattaqullaha ta'ala, maka takutlah kalian kepada Allah, wa aqimus salat, dan tegakkanlah salat, wa hafidhu 'alaiha fi awqatiha, dan jagalah salat-salat tersebut pada waktu-waktunya, wa adzibu auladakum 'alaiha, dan didiklah ajarilah adab, didiklah anak-anak kalian dengan perkara tersebut untuk sholat, melakukan sholat, menjaga sholat di waktunya. Jadi anak-anaknya. Fa'inan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'inan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amalakum. Karena sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kalian dengan sabdanya, an muru awladakum bisholat, wahu abna'u sudah di sini, wadribuhum alaiya wahu abna'u asyara. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka telah berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena perkara tersebut jika tidak adanya yang harus sholat, karena masalah sholat jika tidak mereka kerjakan wahum abna' wa asyar ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Dan menunjukkan tentang pentingnya sholat dari hadis sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab sholat dalam sunahnya. Dan di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menyayang terhadap umatnya sampai mengajari anak sejak usia dini 7 tahun untuk diperintahkan sholat. Namun antara usia 7 sampai 10 ini perintahnya masih lunak. Tapi kalau sampai 10 tahun masih tetap tidak mau sholat, maka pukulan mereka agar supaya mereka kaya betul-betul menjalankan sholat dan tidak terbiasa hingga dewasa meninggalkan sholat yang menyebabkan mereka akan terbakar di nerakanya Allah Subhanahu wa Taala, dan tidak akan bisa sujud di padang mahsyar dan diancam dengan wadi lembah maupun dataran rendah di neraka sana dan beberapa hal yang lain sesuai dalam ancaman-ancaman tadi. Dan tentunya ketika mereka bersikuku tidak mau dalam usia 10 tahun, pukulan mereka ini juga menjadi jamak dengan dalil-dalil yang lain, di mana Islam juga menuntunkan adanya aturan yang indah dan lengkap sempurna dalam masalah ini pula. Bahwasanya pukulan itu Rasul katakan, ya, la tadrib baik wasitani bil wajh, jauhilah wajah, jangan dipukul di bagian wajah, ini haram. Wala baik dan demikian pula dorban khairu mubarak, pukulan tidak boleh membekas, bukan pukulan yang sampai biru emang, pukulan yang sampai apalagi sampai segala sampai membekas tidak boleh, ya, pukulan yang seperti ini, ya. Namun pukulan bukan membekas, takdi pukulan untuk mendidik, ya. Dan jika anak itu mampu dan sudah bisa melakukan dinasihati tanpa pukulan, maka jangan dipukul. Baik, mas bagaimana Nabi SAW disebutkan Aisyah, Ma'adzara ma'adzara yadu Rasulullah SAW Tabun Nabi SAW, Nabi tidak pernah menggunakan tangannya kecuali di jalan Allah. Masih berapa menit mas Wajib? 2 menit setelah saya diingatkan, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menyebutkan dari sikap perbedaan. Ya. Karena di zaman ini terkadang ada yang berlebihan sampai orang tua mukul anaknya pun bisa dipenjara. Ada sanksi anak. Namun di sisi lain juga Islam melarang dan mengharamkan pukulan itu pukulan yang sampai membekas, sampai berdarah, sampai biru pun tidak boleh. Dan tidak boleh pukulan pada wajah. Dan ini aturan yang mantap. Dan jika sudah cukup dengan dinasihati lisan, cukup dengan dibukul. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW kepada putra-putra cucu-cucu beliau. Agar disini. Namun ketika anak itu sampai 10 tahun masih bersikuk, pukul. Ini perintah Nabi SAW. Wadribuhum alaiya wadruhum alaiya wadruhum alaiya pentingnya masalah sholat. Agar supaya mereka tidak terbiasa sampai dewasa meninggalkan sholat, menyebabkan mereka diadab, menyebabkan Allah SWT. Paman mengenai mendidik anaknya dia tadi. Aktsar an-nas an hadza dhabiru, kebanyakan manusia dari perkara ini mereka lalai kepada dia. Lakinnahum ila amwalihim wa hukumid dunya muntabihun, tapi terhadap urusan harta, terhadap urusan perkara-perkara duniawi mereka begitu perhatian. Anak yang sampai kuih kau uri-uri, nanti kau penghasilanmu apa-apa aja. Sangat perhatian. Ya syarun dan lain lawan ta'ala, ditandingan di adal wa'ah. Mereka bergadang siang maupun malam untuk terus mengembangkan harta-hartanya. Tumma yada'unahu liman yarithuhu min ba'dihi. Kemudian nantinya pun hanya akan mereka tinggalkan untuk pewaris setelah mereka. Sampai-sampai untuk mereka tinggalkan pewaris setelah mereka. Hum ghafiluna 'an amwalihim, sementara mereka lalai dari anak-anak mereka. Alladzina yaquluna qurrata a'yunin lahum fid dunya wal akhirah, yang bisa menjadi penyejuk mata mereka di dunia maupun di akhirat. Idza shalu, selama anaknya itu saleh. Adapun di dunia tidak sangat solid, akan mulia menontonnya, akan menyebutnya, mengatakannya, mengakunya, mendoakannya. Dan di akhirat, perhatikan sabda Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak mati di sana, jika seseorang meninggal, inqata'a 'anhu 'amaluhu, akan terputus amalannya illa min thalath, kecuali dari tiga, illa min shadaqati jariyah, sedekah jariyah yang mengalir. Bersedekah, kasih sepeda ke orang, dari pedagang anggur, sepedanya dipakai, untuk hujan, untuk apa ya, sehingga jadi amal jariyah. Atau kasih misalnya apa dipasangin, atau mus'af ya di masjid dibaca terus, atau masjid dipakai sholat, atau masjid yang ngajarin al-qin yang disetapalwin, atau ilmu yang diambil manfaatnya, memberikan ilmu ya, ngajarin bahasa Qur'an, ngajarin bahasa Arab, ngajarin terus dia pakai sepenggiannya kurangkan bermanfaat. Awal dan sholat yang diulang ini syarikat yang ketiga, atau anak sholat yang menuakannya, anak sholat ya. Apakah kamu pun ayat muslimun dan ayat muslimin? Tidak ada yang takut dari kaum muslimin, kata beliau mengingatkan kita semua. Jadi pertanggung jawaban ini, apakah kamu pun ayat sunnah? Kita akan ditanya, kullukum ra'in, setiap jenis yang pemimpin, wa kullukum mas'ulun atau ra'in, dan akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Anak-anak kita, kita akan ditanya apa yang sudah kita pilih ke mereka. Apakah kamu pun ayat sunnah itu robakum? Alasabi terbiak di awlatikum ayat sunnah minal afi dan lakum jaja'abi bapak. Tidakkah kalian takut kalau balasan kalian dari meninggalkan mendidik anak-anak kalian, mereka akan menjadi anak-anak durhaka sebagai balasan setimpal bagi kalian? Jadi ini bisa menjadi anak durhaka. Inna malam jura'i hak Allah di terbiak di awlatikum. Sesungguhnya siapa yang tidak memperhatikan hak Allah dalam mendidik anak-anaknya, itu mereka Allah, namun tidak dididik anaknya. Diperangkatkan yushiku ayyura'u haqqallahi alla yura'u haqqallahi, maka hampir-hampir tidak lama dia pun atau mereka pun anak-anaknya tidak akan memenuhi hak Allah pada dirinya, yaitu untuk bersaksi kepada orang. Kalau dia dulu tidak memperhatikan anaknya yang itu perintah Allah, maka mereka pun tidak akan memenuhi perintah Allah untuk bersaksi ke orang tuanya. Balasan idan kabiru al-mada, di saat dia sudah tua hanya dititipkan di pali jumbo atau ngantar ke rumah sakit sekali saja, perkalakan rapatnya sudah bekam-beku cuma sekali ya, sementara dan seterusnya awalnya dan sepertinya orang tuanya, apalagi tidak dijalin kerabatnya, tidak dijalankan wasiatnya, tidak juga dan beberapa lagi. Fa'alai kumandil muslimun, maka wajib atas kalian wahai muslimun, ansurabu awladakum, untuk kalian mendidik generasi anak-anak kalian, madal mulasyan, selama terlebih mereka masih dalam masa pertumbuhan. Salah ketika sebenarnya orang mengatakan masih kecil, jangan dicek lebih sama, justru masih kecil itu. Ya, akhirnya menurut siswa, karena sungguh hajar, seperti memahai batu. Itulah saat-saat mereka masih bisa diuwai. Kalau sudah kerja, semakin tua, semakin jauh, sesuai seuwai. Sudah gawan kayak gitu. Tapi ketika masih kecil, masih bisa dibentuk. Terus. Ya tak kembali ala mahabbatul sholat, sehingga mereka siap menerima untuk mencintai sholat. Wa mahabbatul hudur ilal masjid, gemar untuk menghadir di masjid-masjid. Itu di sini. Terus. Dan demikian ini, hendaknya seseorang menjalankan perkara ini. Kemudian bagi yang selanjutnya kita berikan di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang hukum mutarif sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Di mana di sini terbagi menjadi dua, hukum meninggalkan sholat, yaitu yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, dan yang meninggalkan sholat karena malas-malasan namun tidak mengingkari kewajibannya. InsyaAllah sekarang ada bahas di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.